hangatku. Belum tentu manis rasanya, manis rasanya. Tapi mangga muda, sudah pasti masam rasanya, masam rasanya. Tapi awas, jangan salah pilih. Salah pilih, pilih buahnya. Wajah manis banyak cantik apalagi. Jangan salah pilih orangnya. Durian yang jatuh, yang manis rasanya. Mencari-mencari wanita soleha, akan ku jadikan pendamping istri setia. Dimana-dimana akan ku dapati, kemana-kemana harus ku mencari. Akan ku tempuh walau ke ujung dunia, akan ku beri harta yang ku miliki. Durian yang jatuh, yang manis rasanya. Mencari-mencari wanita soleha, akan ku jadikan pendamping istri setia. Dimana-dimana akan ku dapati, kemana-kemana harus ku mencari. Akan ku tempuh walau ke ujung dunia, akan ku beri harta yang ku miliki. Duri, duri, duri. Jatuh, manis rasanya. Tapi mangga muda, sudah pasti masam rasanya, masam rasanya. Tapi awas jangan salah pilih, salah, salah pilih, pilih buahnya. Wajah manis banyak cantik apalagi, jangan salah pilih orangnya. Durian yang jatuh